Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masih bahas masalah tisru sanad. أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما نعم dengan istilah lain أن يتحمل كل راو عمن روى عنه بالتحمل الصحيح تحمل itu menerima hadis seorang rawi menerima hadis dari syekhnya Umar Ra'anhu bitahammul as-sahih karena tahammul menerima hadis ada banyak macamnya rahimahullah ta'ala mubasyarah hukman mubasyarah boleh bilang dia berjumpa langsung dengan syekhnya ila Umar Ra'anhu dia mendengar langsung dari syekhnya atau melihat melakukan sesuatu itu kalau terkait dengan Rasulullah atau sahabat ya dia melihat Rasulullah berbuat sesuatu atau melihat sahabat melihat sesuatu yang kedua yang perawi melihatkan dari orang yang sejaman dengannya dengan lafaz sama yakni mayahamil sama' wa ru'yah dengan lafaz qala an atau misalnya anna fulan atau fa'ala fulan ini hukman qala wal ishtaratu ma'al mu'asarati thubutu mulaqah atau yakfi imkanuha. Apakah disyaratkan bersama dengan sejaman itu ya dipastikan berjumpa atau cukup ada kemungkinan berjumpa? Ini masalah yang masyhurah ya khilaf yang ada antara mazhab Imam Bukhari dalam sahihnya dengan Imam Muslim rahimah dalam sahihnya ini diantara wajah dari aujuh yang merajihat sahih Bukhari di atas sahih Muslim ini satu sisi satu poin. Nah, dari sini menunjukkan keutamaan sahih Bukhari atau sahih Muslim. Sebutu mulaqah misalnya misal seorang yang hidup di zaman sekarang usia 40 tahunan lah 45 tahun dan dia pernah ketika umroh bertemu Syarabi misal ketika dia bilang qala Syarabi aini Syekh Rabi Habibullah Ta'ala ini berarti dia riwayatkan dengan lafaz yahtamilus sama dan dia pernah berjumpa dengan Syekh gitu ya, temu umroh di rumahnya dari masjid. Ya, yang kedua yakfi imkanuha adalah seorang ya yang berusia 40 tahunan sekarang pernah bekerja di Mekah tapi tidak pernah dia ketemu Syarabi. Namun dia bilang, bukan enggak pernah, tidak dipastikan riwayat yang menyatakan dia pernah ketemu. Cuma dia bilang, ya, qala Syarabi an Syarabi. Ya. Tapi kita enggak tahu, kita enggak tahu apakah dia pernah ketemu atau tidak. Tapi yang jelas dia pernah tinggal di Mekah, kerja di Mekah. Ini namanya apa? Yakfi imkanuha. Kalau orang menyatakan cukup, kemungkinan dia bertemu ada karena dia tinggal di Mekah pernah lama. Dan Syarabi dulu pernah di Mekah, kemungkinan ada ketemu. Ini kedua ya. Yakfi imkanuha. Ya, apakah harus dipastikan ada riwayat dia pernah bertemu? Itu yang penting cukup sejam dan mungkin bertemu. Ini dua madhab. Madhab yang pertama, Thubutul Malaqah, madhabnya Bukhari rahimahullah. Kata Imam Bukhari, harus dipastikan pernah ketemu. Kalau madhab kedua, yakfi imkanuha, ini pendapat Imam Muslim. Yang penting sejaman dan cukup kemungkinan bertemu. Ini madhabnya Imam Muslim. Kedua rahimahullah ta'ala, ala qawla ini, kedua pendapat, qala bil awal, kita berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu harus dipastikan thubutul mulaqah, dipastikan adanya pertemuan. Ini pendapat Imam Bukhari. Wa qala bi tsani, dan pendapat yang kedua, qala bihi, qala bi tsani Muslim. Wa qala an-Nawawi rahimahullah an qawli Muslim, jadi Imam Nawawi rahimahullah taala berkata tentang ucapan Muslim, pendapat Muslim rahimahullah ini, kata Imam Nawawi, ankarahul muhaqqiqun. Pendapat Imam Muslim yang menyatakan cukup mungkin bertemu itu diingkari para muhaqqiqun. Sekali lagi, ini satu wajh di antara wujuh merajihat sahih Bukhari atau sahih Muslim, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nawawi. Ini salah satunya. Sehingga memang sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim. Selain poin-poin lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Nuzhatun Nawawi. Di antaranya, ya, rijal yang mutakallamun fihim dalam sahih Bukhari itu akal lebih sedikit dibandingkan rijal para perawi sahih Muslim. Para perawi dalam sahih Muslim yang diperbincangkan para ulama itu lebih banyak daripada rijal yang ada pada sahih Bukhari. Rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi, qala wa in kunna na'lamu wa in kunna la nahkumu ala muslimin bi ilmihi fi sahihi bi hadzal haq. Walaupun pendapat Imam Muslim ini demikian, lain pendapat yang ingkari muhaqqiqun, kata Nawawi rahimahullah, tapi kita tidak menghukumi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala beramal dengan mazhabnya tersebut di dalam sahihnya. Jadi mungkin begian. Likaunihi yajma'u turuqan kathiratan, karena beliau mengumpulkan banyak jalan dalam sahih Muslim. Kalau kita perhatikan poin di pertama beliau sebutkan asalnya, baru kemudian sebutkan mutaba'at di bawahnya. Yata'adharu ma'aha wujudu hadzal hukmi. Ya, sehingga tidak mungkin bersama dengan banyak jalan yang bawakan itu adanya hukum yang bisa dipastikan Imam Muslim bermadhab demikian dan beramal dengannya di sahih Muslim. Ya, ya ta'adhar ma'aha wujudu hadzal hukmi, tidak mungkin bersama dengan banyak jalan itu adanya hukum demikian ada di jawazah yang beliau telah bolehkan. Wallahu a'lam. Artinya maksud Imam Nawawi rahimahullah memang benar Imam Muslim berpendapat dengan demikian, bermadhab demikian, jadi yakfi imkanu liqa, tetapi dalam amalnya dalam sahih Muslim tidak demikian. Itu maksudnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhasil, ini nanti termasuk masalah yang masyhur dalam mustalah. Ya, ketika seorang melafadzkan dengan an, dengan anna, misalnya, apakah si rawi harus dipastikan bertemu dengan syekhnya atau cukup dia pernah dia sejama dan kemungkinan bertemu? Yang jelas Imam Bukhari rahimahallahu taala menyatakan harus dipastikan pernah bertemu untuk dikatakan dia riwayatnya muttasil. Sehingga kalau Imam Bukhari rahimahullah madhabnya, kalau seorang pernah bertemu di pernah ketemu di Mekah, dia bilang an syahrabi, tapi tidak ada riwayat yang memastikan dia bertemu dengan syahrabi, ini riwayatnya munqati. Kalau menurut madzhab Bukhari, kalau semata-mata mungkin bertemu, tidak ada kepastian bertemu, ya walaupun sejaman, dia dihukumi riwayatnya munqati. Itu bedanya, harus dipastikan pernah bertemu. Nah, Biki contohnya, ya, riwayat Biki dari Syarafat sesolah kentus, kalau bilang an sesolah misalnya, gimana? Mutasil atau munqati? Menurut Imam Madzhab Bukhari, mutasil. Kenapa? Karena pernah ketemu di sini. Kalau menurut Madzhab Muslim, jelas. Ya. Kalau Biki bilang Anis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kenapa? Mulut muslim? Enggak mungkin juga, itu merupakan Saudi. Iya, tapi siapa ustaz yang belum kenal sini? Contohnya, iya, siapa yang remi? Saya belum pernah kesini. Teman anak misalnya, dia bilang an ustaz sebenarnya teman anak misalnya Muhammad Irfan. Ya, menurut Mazhab Bukhari mutasil apa enggak? Ketemu belum? Nah, berarti, nah, menurut Mazhab Bukhari munqati, padahal antum belum pastikan ketemu. Tapi kalau menurut Mazhab Muslim, mutasil, kemungkinan ketika ada orang di petaran ketemu, boleh sering datang atau datang, gitu, dipaham ya bedanya, ya, sehingga Madzhab Bukhari lebih akwa, harus ketemu, mau dikatakan mutasil. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mahallu hadza fi ghairi mudallis. Iya, tempat ini di mahal khilaf ini, apakah dipastikan mutasil atau tidak kalau dia dengan lafaz an itu kalau bukan perawinya mudallis. Amal mudallis, adapun seorang mudallis, fala yuhkamu li hadithihi bil ittisal, tidak boleh, tidak bisa dihukumi hadisnya ittisal ketika meriwayatkan dengan an atau anna. Terus misalnya, illa ma sarraha fihi bisama awi ru'ya, kecuali riwayat-riwayat dia yang dia riwayatkan dengan sharih bisama, sami'tu haddatsani, ya, awi ru'ya atau ra'aitu. Kalau dia seorang mudallis meriwayatkan dengan an, dengan anna, maka dihukumi dhaif. Ilatnya karena seorang mudallis meriwayatkan dengan an. Demikian, wallahu a'lam bishawab.